Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u da ma ba'd. Ad-darsul hadi asyara pelajaran yang ke-11 fi yani huruf jar masuk ke dhamir ghaib. Nah, ini pelajaran yang sudah kita pelajari di awal kitab tasrif. Ya. Ad-dhamir al-muttasil bil harfi al-jar. Dhamir muttasil yang dhamir yang bersambung dengan huruf jar. Di sini cuma di pelajaran ke-11 dari pelajaran durusul lughah adalah yang masuk pada dhamir ghaib. Nah, fi harfu jarrin dhamirul ghaib al-mudzakkar fihi dhamirul ghaib muannas fiha. Nah, baik, ada khilfi ala abdoma'ir, ya afana, basafiyah, sarif, fihi, fihima, Fina. Nakro wahid isnin salasa. Fihi fima fihim fiha fima fihinna fika fikuma fikum fiki fikuma fikunna fihinna. Nah. Min. Min. Minhu minhuma minhum minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni minna rau minhu minhuma minhum minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni minna ala alaihi alaihima alaihim alaiha alaihima alaihinna alaika alaikuma alaikum alaiki alaikuma alaikunna alai ya alaiya alaina rawu wahid isnin salasa alaihi alaihima alaihim alaiha alaihima alaihinna alaika alaikuma alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf jar kaf. Kaf itu maksudnya k. Ya kalau huruf itu satu huruf disebut hurufnya. Misalkan hurufnya b. Huruf jar ba. Gitu. Kaf. Bukan kaf huruf jar. Huruf jar kaf itu K saja. Nah. Diganti kan tadi itu? Iya. Masuk ke dhamir. Masuk ke dhamir. Fadilah. Terus? Nah, Abu Usman? Kan jadi kaki. Kaki gitu. Gak bisa. Belum pernah ketemu, gak bisa kok. Nah, kaf la tadkhulu illa ala dhahir. Huruf jar kaf itu maksudnya isim dhahir saja, tajurud dhahir. Tidak bisa masuk ke dhamir, makanya bingung. Kahu, nanti jadi kaki, kakuma, gitu, nggak ada. Ah, bisa, tapi ya jarang, syad. Ya. Baik, ini sudah dipelajari tentang huruf jar masuk ke dhamir. Di antaranya rubah juga nggak bisa, ya. Rubah tidak bisa masuk ke dhamir. Hai, baiti ikra ya fana, Abdillah. متصل بي نعم ليس في حديث قطن ترجم منه في padanya ada taman نعم بعد ابو عثمان فصلي فيه طلاب kelasku dalamnya Tulabun dibaca rofa sebagai apa? Khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada' mu'akhar. Khobarnya mana? Fasli sebagai apa? Di sini fasli sebagai mubtada' fihi khobar tullabun mubtada' tsani jumlah fihi tullabun khobar dari fasli sama dengan yang tadi baiti fihi hadiqatun baiti mubtada' al-awwal fihi khobar tsani khobar mubtada' tsani hadiqatun mubtada' tsani wal jumlah minal mubtada' tsani wa khobaruhu fi mahalli raf'in khobar mubtada awal. Jadi khobarnya di sini berupa khobar jumlah ismiyah. Istamir. Mada fi hadal baiti fihi atratun. Apa yang ada di rumah itu? Hada. Apa yang ada di rumah ini? Padanya ada. Atratun penuh pondasi. Pondasi itu kalau pakai sin. Aduh, pakai tak. Asas. Namun asas ya, Abu Nabila. Sempat. Sempat yang apa ini? Asas itu perkakas, perabot, perabot. Itu yang kayak yang jualan kayak mobil perabot, perabot. Bukan mebel, ya peralatan rumah, perkakas di rumah. Kalau mebel kan lebih spesifik ya, ke arah. Perabot rumah. Perabot rumah. Di dalamnya ada perkakas. Ini juga sama. Kalau fihi asasun, asasun sebagai mubtada mu'akhar fihi khobar mubtada. Berikutnya. Maafil masdari mafihi ahadun. Siapa yang ada di dalam perpustakaan? Maktab. Kantor. Siapa yang ada? Maktabah perpustakaan. Siapa yang ada di dalam kantor? Kantor itu. Kantor itu tidak ada seorang pun padanya. Nah, tidak ada seorang pun di dalamnya. Sekarang ya. Adik kok laki di dalamnya banyak ada banyak bunga-bunga sebanyak bunga-bunga ya itu udah nggak apa-apa berikutnya padanya gitu ya kalau di dalamnya kurang padanya ada jendela terus mada fil akibati fiha kutubun apa yang di dalam tas yang di dalamnya buku-buku nah terus man fil maktabati ma fiha ahadun siapa yang di dalam perpustakaan tuh alif lam ya nah, nakra. Baiti fihi hadiqatun. Baiti fihi hadiqatun. Fasli fihi tullabun. Fasli fihi tullabun. Mada fi hadal bait? Mada fi hadal bait? Fihi asas. Fihi asas. Man fil maktab? Man fil maktab? Ma fihi ahad? Ma fihi ahad. Hadiqati fiha azhar. Ghurfati fiha azhar. Ghurfati fiha nafidah. Ghurfati fiha nafidah. Mada fil haqibah? Mada fil haqibah? Fiha kutub. Fiha kutub. Man fil maktabah? Man fil maktabah? Ma fiha ahad. Ma fiha ahad. Baik. Ya mutakallim, dhamirun lil mutakallim. Ya mutakallim itulah dhamir untuk kata ganti untuk pembicara tunggal. Ya, mutakallim, mufrad, mudzakkar wa muannas. Laki-laki atau perempuan. Nakra baiti. Baiti. Hurfati. Hurfati. Haqibati. Haqibati. Baladi. Baladi. Jami'ati. Jami'ati. Abi. Abi. Ummi. Ummi. Akhi. Akhi. Ukhti. Ukhti. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Hurfati kabiratun. Hurfati kabiratun. Uhibbu baladi. Uhibbu baladi. Jami'ati kabiratun. Jami'ati kabiratun. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Nah. Ingat kalau fi'il, fi'il madhi, mudhari' bersambung dengan ya mutakallim ditambah ya apa? Nunul wiqayah. Nun untuk menjaga agar fi'ilnya tidak dikasrah. Dorobani, yadribuni, ada nunnya. Baik. Ada susan yang asyara. Pelajaran yang ke-12, kaful mukhatab. Kaful khitab atau mukhatab. Kaful mukhatab, dhamirun lil mukhatab. Nah. Yang rajih, mukhatab itu, kalau kita tasrif ada 6 ya, dengan yang sama ya. Seperti apa? Ismuka, ismukuma, ismukum, ismuki, ismukuma, ismukunna. Terulang apa? Kuma. Yang rajih, dhamirnya adalah kaf saja. Adapun kuma, mimnya apa itu namanya? Lil'imad. Al-alif, alamatut tasniyah. Kum, kafnya dhamir, mimnya alamatul jam'i. Nah. Dhamirul muhatabil mudhakari. Dhamir muhatab mudhakar tunggal. Ikra ya. Ina wasalna. Dhamirul muhatab mudhakar. Masmuka. Tarjim. Dhamir muhatab untuk mudhakar laki-laki. Siapa nama kamu? Nah, badah ya. Bisa. Kaifa haluka ya abi. Bagaimana kabarmu wahai bapakku? Baik. Baik itu kerjanya. Rumahmu bagus. Nah. Alakah hadzal qalam ya Khalid? Apakah milikmu pena ini wahai Khalid? Baik. Atau dibalik juga bisa. Apakah pena ini milikmu wahai Khalid? Baik, dhamir muhatab muannas kaf al-maksurah ki masmuki ikra. Nah. Ya, laki hadzal qalam ya Fatimatu. Apakah pena ini milikmu wahai Fatimah? Baik. Berikutnya ana wa anta. Ana dhamirun lil mutakallim. Dhamir apa namanya ya Hana? Munfasil rafa. Dhamir munfasil rafa. Ana untuk mutakallim. Adapun anta dhamirun lil mukhatab. Ar-rajih dhamirnya an saja ya. Taknya adalah harful khitab. Baik, al-mutakallim, al-mudzakkar wal muannas. Mutakallim itu untuk laki-laki dan perempuan sama. Ikra ya Afana, Arif. talibun. Naam. Ana talibun. Terus. Ana talibatun. Ana Muhammadun. Ana Khadijatu. Baik. Al-mukhatab mudzakkar anta. Mufrad. Iqra ya khana. Mukhatab manas anti. Iqra. Anti muhandisatun. Anti tabibatun. Man anti? Anti mutadisatun. Baik, naqra. Ana talibun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Ana Muhammadun. Ana Muhammadun. Ana Khadijatu. Ana Khadijatu. Anta muhandisun. Anta muhandisun. Anta tabibun. Anta tabibun. Man anta? Man anta? A anta mudarrisun? Anta mudarrisun. Anti muhandisatun. Anti muhandisatun. Anti tabibatun. Anti tabibatun. Man anti? Man anti? A anti mudarrisatun? Anti mudarrisatun. Baik, pelajaran berikutnya adalah taknisul fa'il. Mu'annasnya fa'il. Ya. Atau pembahasannya adalah ta'nisul fi'li lebih tepatnya. Mu'annasnya dimu'annaskannya fi'il. Al-fa'il huwa alladhi yaqau ba'dal fi'li. Al-fa'il adalah kata yang terletak setelah fi'il. Nah, al-ismul marfu', isim marfu' yang terletak setelah fi'il apa ini? Fi'il ma'lum, ya, kata kerja aktif, maka dia adalah fa'il. Kemudian di antara hukum-hukum fa'il yang telah kita pelajari adalah masalah ta'nits ini apa ya Fana? Aba Sofia? Terbagi menjadi berapa hukum? Ada dua hukum, wujuban dan jawazan. Kapan wajib? Kapan wajib fi'ilnya diberi tanda mu'annas? Tanda mu'annas itu kalau fi'il madhi dengan tak ta'nits sakinah di akhir, kalau fi'il mudhari' dengan tak di awal. Kapan wajib diberi tanda ta'nits? Ya, karena gua Sofia. Jelas mu'annas. Kayaknya jelas mu'annas. Indah ya Fana? Fi'ilnya dikasih ta'nits bila fa'ilnya itu. Ini pembahasan sudah. Mu'annas hakiki. Nah, wajib. Wajib jika fa'ilnya mu'annas hakiki. Titik atau ada terusan? Mu'annas hakiki. Tapi atau juga bisa kalau mau dipisah juga bisa antara fi'il dan fa'ilnya ada pemisah. Wajib. Wajib itu jika fa'ilnya mu'annas hakiki bertemu langsung dengan fi'ilnya. Itu wajib. Mu'annas hakiki itu yang bagaimana? Antara fi'il dan fa'il. Mu'annas hakiki itu yang bagaimana? Mu'annas hakiki yang beranak dan menyusui. Yang berakal. Mata ya. Enggak masih berakal. Mata lidu, mata bidu. Yang beranak dan bertelur. Atau sebagian mengatakan malaufat. Yang punya kemaluan. Itu mu'annas hakiki. Enggak mesti berakal. Nah, kucing. Ya. Mu'annas hakiki. Misalkan ja'at. Apa? Hindun. Ja'at bakarotun. Wajib tanya. Yang kedua. Mu'annas ta'nits yang wajib. Mbak Isha. Jika fa'ilnya berupa? Fa'ilnya berupa. Ini di mutamimah ya. Dhamir mustatir yang kembali kepada mu'annas. Baik hakiki ataupun majazi. Asyamsu tola'at. Khadijatu ja'at. Itu wajib. Ya. Tola'at fa'ilnya dhamir mustatir hiya kembali ke asyamsu mu'anas majazi. Adapun yang jawazan berarti apa? Jika fa'ilnya mu'anas majazi, contohnya apa? Tola'a asyamsu, boleh tola'at asyamsu. Berikutnya ada fasil, mu'anas hakiki ada pemisahnya. Ja'at ilal madrasati hindun, boleh ja'a ilal madrasati hindun. Ada fasil, ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Apalagi fa'ilnya jamak taksir. Jamak taksir itu di umum mu'anas majazi. Seperti apa? Walaupun dia mu'anas hakiki, tapi kalau dia jamak taksir dihukumi apa? Mu'anas majazi. Seperti dalam surat Yusuf, waqala niswatun. Niswatun wanita, mu'anas hakiki tidak ada fasil, tapi dalam ayat itu dikatakan qala tanpa ta. Karena ini hukumnya apa? Jawazan. Karena dia jamak taksir. Baik. Itu hukum taknis al-fa'il. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Di antara hukum fa'il yang lainnya, karena besar. Hukum fa'il. Rafa. Terus apa lagi? Apa lagi apa Nabila? Fi'ilnya. Nah, tidak boleh mendahului fi'il. Hindun ja'at. Ya. Muhammadun qama. Mana fa'ilnya? Benabila. Mustatir. Nah, kalau dohirnya itu muqaddam, maka fa'ilnya bukan Muhammadun, tapi mustatir. Fa'ilnya dhamir mustatir. Hukum berikutnya, Abu Sulaiman. Jika fa'ilnya musan atau jamak bagaimana? Fi'ilnya bagaimana? Fi'ilnya misalkan fa'ilnya Muhammadani, Al-Muhammadani atau At-Talibani. Ja'a atau ja'a? Tunggal. Nah, ketika fa'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad tunggal. Kecuali, berarti ya, rukuhnya siapa? Rukuhnya siapa, Bu Nabila? Masih ingat ini, Bu Nabila. Akalunil baragis. Nah, digigit kutu, ya. Kutu-kutu itu menggigitku. Al-Barawis yang dari Buruhus. Nah, kita kembali ke pembahasan di sini. Ta'nisul fa'il atau ta'nisul fi'li. Kharaja Muhammadun. Ketika fa'ilnya mu'anas, kharajat aminatu. So, di sini hukumnya apa ini? Wujuban. Karena fa'ilnya mu'anas hakiki jatuh langsung setelah fi'ilnya. Baik. Dahaba sa'idun, kharaja akhi, kharajat ummi. Ini juga wajib. Dahaba talibu, dahabatit talibatu. Baik, faham insyaAllah ya. Dahabati talibatu asluhu dahabat at-talibatu. Kenapa dikasroh? Untuk meringankan karena bertemunya dua sukun, maka dikasroh. Dahabati talibatu. Allahu a'lam bissawab. Nah, ada isyikal mungkin? Nah. Domir yang tidak masuk ke huruf jer, maksudnya huruf jer yang tidak bisa masuk ke domir. Kamu bisa megang itu. Rubah. Min, bisa enggak? Min tajurud dhahir wal domir, min hu, bisa. ila bisa, an min wa ila wa an wa ala wa fi rubba enggak bisa, alfa alkaf kaf enggak bisa, alam masuk. Apa lagi? Wau kosam yang wau kosam enggak bisa dhamir. Apa lagi? Sa kosam juga enggak bisa. Yang bisa ba ya. Ba kosam bisa masuk dhamir dan dhamir illahi bika ya Allah. Apa lagi? Mundu juga enggak bisa. Mut mundu masuk ke isim zaman. Secara kaidah boleh bertemunya dua hamzah itu. Allah. Nah, tapi suara kalau